Ziarah Aksara bersama Taufik Razen. Program ini dipersembahkan Museum Indonesia dan Indonesia Buku. Pada abad ke-19 itu berkembang tentang the order of things, kata Foucault, penataan benda-benda, the order, jadi sistem. Karena itu pada masa itu adalah klasifikasi itu hampir dianggap satu aliran pemikiran, satu disiplin ilmu. Paling menonjol dalam klasifikasi itu yang sampai sekarang ini kan natural selection dari Darwin. Jadi dia ingin melihat jalur gitu loh, alur dari benda-benda, tumbuh-tumbuhan, alam, itu puncak dari konfigurasi dari klasifikasi. Nah, pada masa itu misalnya anatomi juga itu, anatomi tumbuhan, klasifikasi dari genus, spesies gitu, filum, itu urutan-urutannya itu jadi ilmu sistem pengetahuan. Buku juga, sistem pengetahuan itu Dewey membuat klasifikasi semacam itu yang kita kenal sekarang. Jadi akar dari sistem klasifikasi ini adalah the book of knowledge atau family tree of knowledge gitu. Jadi seolah ada pohon pengetahuan yang tunggal, dari pohon pengetahuan itu bercabang gitu, yang punya daun, punya akar, punya ini. Disitulah berkembang sistem klasifikasi. Kalau kita lihat dari mana ini mulai terjadi gitu, ada satu lembaga yang sangat menarik ya, berdiri tahun 1700-an itu, namanya Royal Society di Inggris. Royal Society ini yang keanggotaannya itu bersifat internasional. Bisa dikatakan ini satu lembaga pengetahuan yang bersifat internasional. Jadi Royal Society ini dia untuk advance of science. Pokoknya mencari lah eksperimen-eksperimen yang kadang gak masuk akal pada masa itu gitu. Newton itu adalah salah satu yang pernah jadi ketua dari Royal Society. Darwin pernah diadili dalam Royal Society, tapi didukung. Begitu juga Wallacea. Kemudian juga di Amerika itu Benjamin Franklin itu anggota dari Royal Society yang tempatnya di Inggris. Nah, kalau kita lihat kemudian cara berpikir tentang klasifikasi buku atau klasifikasi pengetahuan ya bersandar dalam tradisi besar yang berkembang pada masa itu gitu. Sangat Inggris ya, kita alami seperti sekarang ini. Kalau saya bandingkan dengan apa yang terjadi di Bali misalnya ya, the tradisi Jawa kuno itu oleh Danyang Nirarte. Danyang Nirarte itu kan membagi klasifikasi pengetahuan puisi atau sastra, itu dibagi tentang empat kan dulu, tentang rasa yang pertama, terus basa, masa, dan yasa. Jadi kalau rasa itu semua hal yang berkaitan dengan dunia budi, dunia batin, dunia dalam manusia, kreativitas, imajinasi, religiositas, itu semuanya ada di rasa. Nah, kemudian basa, basa itu terkait dengan kemampuan, keterampilan menciptakan realitas di dalam konseptual, dalam bahasa. Bahasa dianggap sebagai satu wilayah pengetahuan sendiri, bukan alat untuk menyampaikan pengertian saja gitu, seperti bahasa ini. Tapi di bahasa itu ada filsafat, ada puisi, ada kidung atau kawin, kekawin, bahkan ada kata-kata suci, mantra, doa gitu. Level dari hierarki di dalam bahasa itu ada berbagai hierarki. Ada berapa tingkatan lagi di dalam bahasa itu. Bukan tingkatan karena sistem sosial, tapi karena jenis-jenis pengetahuan yang ada di sini. Jadi semua yang terkait dengan dunia teks, dunia tulisan, itu ada di dalam bahasa. Bahkan dunia yang dilagukan itu dalam bahasa. Kemudian yang ketiga itu tentang masa. Nah, masa itu terkait dengan waktu, tentang kala. Jadi bukan waktu masa lampau saja, tapi waktu masa kini. Waktu masa kini itu orang yang bagaimana mengalami dunia sehari-hari. tapi juga waktu masa depan. Karena itu kayak primbon itu masuk di sini. Astrologi masuk, arkeologi itu masuk. Jadi benda-benda yang terkait dengan masa lampau, masa kini, masa datang, sejarah, kemudian juga astronomi, kemudian juga perilaku dari binatang, hewan, itu semua terkait sama dengan masa ini. Jadi cara pembagiannya agak unik, dia berdasarkan dimensi. Nah yang keempat, yasa ya. Yasa itu yang sudah terbentuk gitu, benda-benda material, culture. Jadi mulai dari misalnya bangunan, arsitektur, pertanian, kemudian karya, folk art, semua itu masuk di dalam yasa. Seni rupa masuk dalam yasa. Nah, tapi masing-masing suatu karya yang yasa itu bisa dipilah lagi di dalam empat pengetahuan itu. Satu karya misalnya seni rupa itu, dia rasanya gimana, bahasanya bagaimana dia mengucapkan, kemudian masanya dan yasa. Tiga hal itu selalu terkait. Nah, jadi semua sistem pengetahuan pasti memiliki tiga aspek itu, tapi mana yang paling dominan itu yang menjadi ciri utama dia diklasifikasikan. Jadi nanti masing-masing klasifikasinya, satu misalnya rasa itu nanti akan dibagi tiga lagi, basa dibagi tiga, kemudian masa bagi tiga, yasa bagi tiga. Jadi klasifikasinya 12 kira-kira. Nah tiga ini caranya mudah. Ada desa kalepatre, cara berpikir. Desa itu ruang, waktu, kale, sama situasi, sama simbolik. Masing-masing nanti misalnya di bas rasa itu. Nah rasa ada yang terkait dengan rasa ruang gitu, rasa kosmik gitu. Contohnya misalnya gini, bahasa ya. Bahasa yang terkait dengan desa, bahasa yang terkait dengan kale, bahasa yang terkait dengan patre. Nah bahasa yang terkait dengan desa itu bahasa-bahasa yang digunakan sehari-hari di dalam percakapan, di dalam berbagai suku yang ada masuk di situ, termasuk dalam folklore, termasuk di dalam anu ada. Kalau bahasa yang terkait dengan kala, tentang waktu, nah itu bahasa-bahasa yang tersembunyi, biasanya dia pakai simbolik mantra, itu masuk di dalam bahasa itu. Kidung, kekawin, itu masuk dalam bahasa yang dia dianggap melampaui satu rentang waktu yang cukup lama. Mantra-mantra Hindu gitu, itu dianggap kan ada yang disebut bahasa dewa, itu bahasa kale. Jadi kalau kitab suci itu akan masuk dalam bahasa ini. Kalau dalam klasifikasi dewe itu kan hanya dia masuk di spiritualitas kan. Nah kemudian patre itu bahasa-bahasa simbolik. Jadi anagram, kode, gambar-gambar, bahasa visual, piktogram, kemudian juga visual art gitu loh. Satu yang visual, kemudian sign, semua yang terkait dengan simbol patra, jenis kaligrafi, jadi bahasa yang diam tapi bermakna. Kemudian kode-kode itu masuk di sana. Jadi digital gitu, itu masuk di situ. Pemrograman, bahasa pemrograman itu bahasa patra. Kemudian sekarang kan itu susah dimasukkan dalam klasifikasi dewe. Jadi satu pembahagian itu menjadi nanti saling berhubungan dia. Jadi bersifat siklis, bersifat mandala sebenarnya. Pengetahuan mandala kan empat kan, penjuru, satu geografi spiritual. Tapi bagi tiga nanti akan ketemu gitu. Bahasa dari desa akan ketemu masa dari desa, akan ketemu yasa dari desa, akan ketemu ini dari desa. Nah itu membangun satu sistem pengetahuan sendiri nanti. Jadi pembagian ini sebenarnya lebih sedikit bisa fleksibel gitu loh untuk melihat. Ini kan the order of things kan, menata kembali benda-benda kan. Ini benda ini taruh di mana, pengetahuan ini taruh di mana, ucapan ini taruh di mana, mana yang bisa lebih koheren, lebih bisa dipahami. Dewe kan membantu untuk membangun klasifikasi pada masa itu. Menariknya ini nanti dia akan bisa bertemu dalam mandala of knowledge gitu, mandala pengetahuan gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana bentuk aplikasinya itu, siapa yang melakukan, nah itu terbagi lagi dalam misalnya empat, yang disebut ada resi, ada prabu, ada rama, dan ada merdesa. Itu sebenarnya pembagian sosial aja, pembagian apa, fungsi di dalam masyarakat, warna dalam masyarakat sebenarnya, fungsi-fungsi dasar gitu. Jadi bukan berdasarkan atas kasta atau orang gitu. Mirip-mirip kasta sebenarnya kan, brahmana, ksatria, waisya, sudra, tapi kalau itu kan hierarki ke individual, tapi ini fungsional gitu, pembagian dalam masyarakat, dan tidak ada yang satu lebih dari yang lain. Jadi resi itu tugasnya kesejahteraan untuk penyadaran ya, spiritualitas. Kalau prabu itu untuk ketertiban gitu, kepastian, kekuasaan gitu. Sedangkan rama itu untuk kemakmuran, dan merdesa itu untuk keadaban. Nah, itu mandala dari masyarakat. Jadi ada mandala pengetahuan. Jadi memang kita berharap nanti misalnya klasifikasi ini yang dominan akan anunya ada kelas ini gitu loh. Bukan kelas, fungsinya akan di sini. Dan dia bergerak dalam masyarakat. Dan sistem pengetahuan itulah yang akan memimpin kerakyatan itu, komunitas.